Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi masih berkaitan dengan hal. Sebelumnya telah kita bahas tentang pembagian hal, ya, pembagian hal. Di sana ada mu'assisah, kemudian mu'aqidah, ada murakkabah dan muwatti'ah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang anwa'ul hali, macam-macam hal. Di sini diterangkan ada tiga, nanti disebutkan yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, dan yang ketiga sibhul jumlah. Anwa'ul hali, macam-macam hal. Awalan al-mufradu, yang pertama adalah mufrad. Yang dimaksud mufrad ini, ya, diterangkan di sini, al-maqsudu bil mufradi ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah hal yang bukan berupa jumlah dan bukan pula berupa sibhul jumlah. Itulah yang dimaksud dengan mufrad. Jadi bukan yang dimaksud isim mufrad, bukan. Ya, tapi yang dimaksud adalah hal yang berupa bukan jumlah dan bukan sibhul jumlah. Kemudian dicontohkan nahwu ja'at tiflu dhahikan. Anak laki-laki itu telah datang dalam keadaan dhahikan, tertawa. Ja'at tiflani dhahikaini. Dua anak laki-laki itu datang dalam keadaan tertawa. Ja'al atfalu dhahikina. Telah datang para anak laki-laki itu dalam keadaan mereka tertawa. Jadi di sini termasuk mufrad adalah ketika hal bagi sahibul hal yang mufrad, maka halnya mufrad. Hal bagi sahibul hal yang musanna, maka halnya musanna. Hal bagi sahibul hal yang jamak, maka halnya juga jamak. Dan tentunya tanda nasabnya disesuaikan. Ketika mufrad menggunakan fathah dhahikan, ketika musanna menggunakan ya dhahikaini, ketika jamak juga menggunakan ya dhahikina. Ini yang pertama namanya hal mufrad. Kemudian yang kedua adalah hal jumlah. Sanian al jumlatu binaw'i hal ismiyati wal fi'liyati. Hal berupa jumlah dengan dua macam jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Ya, jadi maksudnya hal dia bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nahwu contoh, ra'aitul mu'allima wa huwa jalisun. Ra'aitul mu'allima wa huwa jalisun. Saya melihat guru itu dalam keadaan duduk. Al-haluhuna jumlatun ismiyatun. Hal di sini adalah jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya? Yaitu wa huwa jalisun. Wa nahwu dan contoh ra'aitu tifla yabki. Saya melihat anak laki-laki itu yabki dalam keadaan sedang tertawa. Al-haluhuna jumlatun fi'liyatun. Hal di sini adalah jumlah fi'liyahnya. Kemudian wa yustaratu fil jumlati an tashtamila ala rabitin yarbituha bi sahibil hali. Di sini diterangkan bahwasannya disyaratkan atau menjadi syarat wa yustaratu fil jumlati, menjadi syarat bagi hal berupa jumlah, ya, menjadi syarat bagi hal berupa jumlah disyaratkan bagi hal ketika halnya berupa jumlah, antastamila ala robitin. Jumlah yang ada itu harus mencakup kepada satu robit. Ya, robit ini sebuah penghubung antara jumlah tersebut dengan halnya, ya, antara jumlah tersebut dengan halnya. Ya. Yarbutuha, ya, bisa dibaca yarbutuha afan. Bi yarbutuha bi sahibil hali. Yang robit tersebut menghubungkan atau mengikatkan, menghubungkan dengan sahibul halnya. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah ketika halnya berupa jumlah, pasti di sana ada robit. Ya, ada robit. Robitnya apa? Nanti akan diterangkan. Ya, nanti akan diterangkan. Ada sebuah kata yang menjadi kata kunci yang dia sebagai penghubung antara jumlah tersebut dengan sahibul halnya. Wa yustaratu fil jumlati an tashtamila ala rabitin yarbutuha bi sahibil hali. Disyaratkan hal berupa jumlah harus mencakup atau mengandung sebuah robit yang menghubungkan dengan sahibul halnya. Kemudian robitnya apa saja diterangkan ini. Warobitu salah satu anwain. Robitnya itu ada tiga macam. Dan ini yang harus diketahui karena ya kadang kita menjumpai yang semacam ini kemudian kita bingung ini sebenarnya penghubungnya mana. Ini maka akan diterangkan di sini. Ada tiga macam. Alif ad-dhamiru wahdahu. Yang pertama robitnya berupa dhamir saja. Nahwu contoh ja'at-tiflu yabki. Telah datang anak laki-laki itu dalam keadaan tertawa. Yabki fadhamirul mustatiru fa'ilun. Fadhamirul mustatiru fa'ilu yabki huwa rabitu. Maka dhamir mustatir yang sebagai fa'il dari yabki yaitu dhamir mustatir takdirnya huwa ya. Dialah rabitnya. Dialah penghubung antara jumlah tersebut dengan sahibul hal berupa at-tiflu. Ya karena at-tiflu itu ketika dirubah ke dhamir, dhamirnya adalah huwa. Nah, maka di sini ada kesesuaian sehingga kita katakan mana robit yang ada pada yabki? Jawabannya dhamir mustatir takdiru huwa yang kembali ke at-tiflu tersebut dan dialah fa'ilnya. Li'annahu ya'udu ila sahibil hali at-tiflu karena dhamir mustatir tersebut kembalinya ke sahibul hal yaitu at-tiflu. Wa nahwu dan contoh ja'al atfalu yabkuna. Telah datang para anak laki-laki dalam keadaan tertawa. Mana robitnya? Robitnya wawul jamaah. Bukan hum ya, bukan hum. Salah kalau antum jawabannya. Mana robitnya? Robitnya dhamir hum. Enggak ada hum di sini. Enggak ada hum, adanya wawul jamaah gitu. Ya karena apa fa'ilnya itu wawul jamaahnya itu ya baku. Nah itulah wawunya itu fa'ilnya. Nunnya adalah alamatu rafa'inya gitu. Ya jelas ya nomor satu adalah kadang robitnya hanya berupa dhamirnya saja. Kemudian yang kedua ba al wawu wahdaha. Kadang robitnya itu berupa wawunya saja. Contoh wasaltu makkata wasyamsu taghrubu. Saya sampai di Mekah dalam keadaan matahari terbenam. Ya. Maka di sini robitnya wawunya itu, wawu halnya namanya wawul hal. Wawul hali hiya robitu, maka wawul halnya itulah robitnya. Kenapa? Karena enggak ada dhamir yang kembali ke sahibul hal itu kan. Itu. Yang pasti ada robitnya gitu. Wa nahwu dan contoh yang lain shallaitu wan nasu niyamun. Saya salat dalam keadaan manusia sedang tidur. Mana robitnya? Robitnya wawunya. Kemudian yang ketiga, jim ad-dhamiru, robitnya itu ad-dhamiru wal wawu ma'an, dhamir dan wawu sekaligus. Jadi dhamirnya dan wawunya sekaligus itulah robitnya. Nah, contoh hajjatu wa ana shaghirun, saya berhaji dalam keadaan masih kecil. Nah, ini hajjatu dhamirnya makna saya mutakallim, wa ana ini juga maknanya sama ya, maka mana robitnya? Wawu dan dhamirnya, wawunya robit dan dhamirnya robit karena semakna dengan sahibul halnya. Farabitu fi hadhil jumlati wawul hali wadhamiru ana, maka robit pada kalimat ini adalah wawul halnya dan dhamir ana. Wa nahwu dan contoh yang lain, wasalal musafiruna wa hum mut'abun, para musafir, ya para musafir mereka sampai, mereka telah sampai dalam keadaan wahum mut'abun, ya dalam keadaan mereka kecapean ya, atau lelah gitu ya, mereka kecapean atau lelah. Mana robitnya? Robitnya adalah wahum, yaitu wawunya dan dhamirnya ya, wawu dan dhamirnya ya, karena dhamirnya sesuai dengan sahibul halnya ya, sahibul hal al musafiruna ketika diganti dengan dhamir maka dhamirnya adalah hum itu. Itulah macam-macam robit. Yang jelas, yang pasti kalau halnya berubah jumlah pasti ada robit yang kembali ke sahibul halnya. Adapun jenis robitnya tinggal dilihat, kadang berupa dhamirnya saja, kadang wawunya saja, kadang dhamir sekaligus wawunya. Kemudian yang ketiga, macam-macam hal yang ketiga adalah salisan sibhul jumlati, halnya berupa sibhul jumlah. Nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi, maka dia keluar 'ala qaumihi ke hadapan kaumnya, fi zinatihi ay mutazayyinan ya, di perhiasannya, maksudnya ay mutazayyinan dalam keadaan berhias ya, memakai perhiasan, memakai pakaian kemegahan. Wa nahwu qouli ta'ala dan contoh firman Allah ta'ala yang lain, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, wa 'ala junubihim di atas lambung mereka, ay muttaji'ina, maksudnya 'ala junubihim adalah muttaji'ina, terlentang atau berbaring gitu. Wa nahwu dan contoh, ra'aitul hilala baina sahabi, saya melihat hilal ada di antara awan, ay mustaqirran, itu berada ya. Sehingga baina sahabi ditakwil dengan mustaqirran, maka baina sahabi ini adalah hal, ala junubihim ini adalah hal, fi zinatihi ini juga hal ya, berupa hal sibhul jumlah. Demikianlah ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan macam-macam hal. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.